الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita telah masuk pada bab fa'il yang secara umum terbagi menjadi berapa akbar dua yaitu zahir dan zahir dan mukmar. Baik. Diingat-ingat, perhatikan jangan sampai tercampur aduk pembagian-pembagiannya. Zahir itu yang bagaimana? Yang dimaksud dengan fa'il yang zahir. Indahnya Muhammad Padang. Kelihatan nama empat. Tayyib contohnya. Ja'a abuka. Tayyib zahir. Mana fa'ilnya? Abuka. Naam, abi qad mata ya akhi. Naam. Tayyib. Ba'da. Indaka ya Wahyu. Mudmar terbagi menjadi berapa? Fa'il yang mudmar secara umum dulu terbagi menjadi berapa? Kalau terbagi menjadi satu, ngapain dibagi? Aneh tuh. Sesuatu yang satu itu ngapain dibagi? Dua yaitu baris dan mustatir, tapi melihat di kitab. Ya, harusnya ditutup kitab kalau menjahit. Nah, domir baris terbagi menjadi berapa? Secara umum baris ada berapa domir-domir baris? Ahmad, lima yaitu tak fa'il, nah fa'ilin, alif itnain, mabul jama'ah, non niswa. Tak fa'ilin, tak fa'il, ada berapa alif? Ada berapa macam tak fa'il? Ada berapa macam, berapa itu jawabnya jumlah dulu baru disebutkan. 7 6. Tayyib, apa saja? Tutup kitabnya. Apa saja 6 itu? Jadi kita sedang berbicara tentang tak fa'il. Untuk mutakallim wahdah. Contohnya darabtu. Antum suka mengumpul contoh yang lain yang bagus gitu loh. Masa pengumpulan terus dari kemarin. Ta'allamtu, baik, bagus. Ta'allamtu. Terus yang kedua muhatab, muhatab mudzakkar mufrad, contohnya ta'allamta, taib. Ketiga muhataban, mufrad atau mudzakkar, mudzakkar atau muannats, ta'allamtuma, taib. Keempat jamak mudzakkar muqattabun, baik. Ta'allamtum, terus Tayyib. Nah, mukhatabat. Mukhatabat ya mana? Nah, terus ta'allam tunna. Tayyib. Terus tadi satu. Tayyib. Mufrad mu'annats atau mukhatabat. Ta'allamti. Naam. Ya, naam. Kita lanjutkan karena pembahasan insyaallah mudah ikhwanillah. Nah, tinggal yang butuh dipraktekkan banyak-banyak ya tadi menyematkan masing-masing domir pada fiilnya. Dan ini mungkin kalau membaca mudah ikhwanillah, tapi kalau ketika berbicara langsung ini yang sulit. Kita terbiasa bicara sama apa? Mudzakkar. Ketika berbicara sama mu'anat, nah domir-domirnya bingung. Nah, misalnya biasa jazakallahu khairan ketika bilang sama ibu atau sama jazakallahu salam. Nah, jazakillahu khairan. Baik. Dan prakteknya memang demikian. Tapi kalau ketika berbicara dengan orang-orang Arab, kadang ini yang sering apa? Sering keliru domirnya. Sering keliru domirnya. Nah, maka dilatih. Taib. Qala syarih hafidhahullah ta'ala fa kullu ma dhukira min ad-dhamair yu'rabu fi mahalli raf'in fa'il li'annaha mabniyah. Taib. Semua yang disebutkan dari dhamir-dhamir di atas maka di'rab apa? I'rabnya fi mahalli raf'in fa'il. Kenapa? Karena mabni. Berarti kalau sekarang diperintahkan kepada Muhammad Palembang misalnya. Naam, i'rablah. Naam. Kata jangan dorobah lagi. Naam, kebiasaan nanti kalian sukanya memukul. Taib. Ta'allamtu. Ta'allamtu. Nah. Apa maknanya? Ta'allamtu. Ha? Apa ukasha? Aku telah belajar. Sayyid fi'rab. Ta'allama. Ta'allam. Kenapa mami ala sukun? Baik, berarti soni bin domi rirafin mutaharrik. Kemudian wakta. Nah, maksudnya demikian. Asanda. Domirun mutasirun mabniun ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Wahiyya tubna ala masumiyat alaih. Dan domir-domir ini dimabnikan atas apa? Perkara yang dia didengar dari orang Arab. Orang Arab mengatakan demikian, ya kita ngikut. Mereka bilang untuk aku ta'allamtu, ya kita ikut. Gak boleh kita mengadakan inovasi, sudah kita semuanya sepakat diubah saja. Gak boleh. Kita ngikut dengan apa yang didengar dari orang Arab. Taib. Tidak boleh nanti ingin membuat apa sudah kaidah bahasa Arab Nusantara. Bisa. Bahasa Arab ya bahasa Arab, kembalinya ke orang Arab. Nah, alam dhommi ingkanat madmumah. Taib amni alam dhommah mabina din dhommah. Contohnya tadi apa? Ta untuk apa? Ana ta'allamtu. Wa'alal fathi ingkana maftuha. Wa 'ala al-kasri in kanat maksura wa 'ala sukun in kanat sakinah. Baik, ini semuanya insyaallah sudah bisa. Fataqulu bi i'rabi nahwi darabtu. Nah, bi i'rab tanpa melihat darabtu. Akbar, tutup kitabnya. Nah, Wata. Nah, katakan dulu apa? Karena dia mabni berarti enggak boleh kita katakan ta itu fa'il, tapi katakan dhamirun. Naam, ahsanta. Baik. Darabtu fi'lun madhi mabniun 'ala sukun wa ta dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ini i'rab ringkasnya, tapi kita telah mengi'rab dengan i'rab yang lebih lengkap. Tayyib. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil asma'il mabniyah idza waqa'at mawqi'al fa'il. Catatan kaki. Demikian pula apa dikatakan pada nama isim-isim yang mabni yang lain apabila menempati kedudukan sebagai fa'il, maka kita i'rabnya apa? Isim mabninya itu apa dulu? Nah, kemudian fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang al-fa'ilu dhamirul mustatir. Karena telah kita lewati kemarin dhamir terbagi menjadi dua. Nah, yaitu apa? Dhamir baris dan dhamir mustatir, ya kan? Baris dan mustatir. Baris itu yang nampak. Nah, yang nampak. Kemudian mustatir yang tersembunyi. Nah. Kemudian ikhwan fillah perlu diketahui bahwasanya dhamir baris itu terbagi lagi menjadi dua sebelum kita masuk pada dhamir mustatir. Dhamir baris terbagi menjadi dua yaitu muttasil dan munfasil. Yang disebutkan di sini baru apa? Dhamir muttasil. Yaitu yang bersambung dengan apa? Dengan fiilnya. Sedangkan munfasil pengertian mudahnya yaitu yang terpisah dari fiilnya. Sehingga suatu pembicaraan bisa diawali dengannya. Misalnya apa? Dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'bud. Iyyaka di sini dhamir munfasil. Dia bisa berada di awal suatu jumlah. Iyyaka. Iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum. Ini semuanya dhamir apa? Munfasil. Juga anta, anti, antuma, antum. Ini dhamir munfasil karena bisa apa? Terpisah dari fiilnya dan suatu na'am, suatu kalimat bisa diawali. Misalnya apa? Na'am, anta na'imun. Dikatakan kepada siapa? Siddiq misalnya. Ya. Betul tadi. Kalau enggak betul jangan senyum. Hah? Kalau senyum berarti betul atau enggak? Hah? Ya betul, kalau tidur malah senyum-senyum aneh. Nah. Dhamir baris berarti terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu yang muttasil yang bersambung dengan fi'ilnya dan munfasil yang terpisah. Sekarang yang mustatir, yaitu yang tersembunyi. Qala fa'il lam yakunil fa'ilu isman dhahiran wala dhamiran barizan. Nah, fa'il lam yakunil fa'ilu isman dhahiran wala dhamiran barizan fahuwa dhamirun mustatirun laisa lahu wujudun dhahirun fil kalam. Kemudian apabila fa'il itu tidak berupa isim yang zahir. Tidak berupa isim yang zahir, berupa sesuatu yang jelas-jelas nampak seperti ja'a zaitun. Tidak pula berupa dhamir baris yang nampak seperti apa? Ji'tu. Naam. Bahwa dhamirun mustatir maka naam fa'il itu berupa dhamir mustatir. Laisa lahu wujudun dhahirun fil kalam. Tidak memiliki apa? Wujud di dalam apa? Kalam. Ya. Tidak ada wujudnya. Wa innama yuqaddaru ala hasabil makna. Dan hanyalah apa? Ditakdirkan sesuai dengan maknanya, yaitu dikira-kirakan di situ ada. Walaupun apa tidak nampak. Nah, contohnya Zaidun dhahaba wa Hindun dhahabat. Perhatikan Zaidun dhahaba. Nah, jumlah yang seperti ini namanya jumlah apa, Ridwan? Ismiyah kenapa? Diawali dengan isim dan tidak boleh kita katakan Zaidun fa'il dhahaba fi'ilnya. Ya? Tidak boleh Zaidun fa'il, tapi Zaidun sebagai mubtada. Karena apa? Jumlah ismiyah. Berarti fa'ilnya dhahaba apa? Kalau ditanya fa'ilnya dhahaba mana? Aba Abdul Bar. Kenapa tidak Zaid? Kan Zaid. Hah? Nah, karena Z disebutkan duluan sehingga sebagai mubtada, sehingga fa'il yang dhahaba dalam dhamir mustatir. Naam tanziruhu huwa ya'udu ila Zaid, yang kembali kepada Zaid. Itu maksudnya Zaidun dhahaba huwa. Kalau mau dikeluarkan. Wahidun dhahabat. Naam juga sama dia. Ai Zaidun dhahaba huwa. Wahidun dhahabat hiya. Naam. Fal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaidin fil fi'lil awal. Maka fa'il pada fi'il yang pertama yaitu Zaidun dhahaba. Naam dhahaba ini fi'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaidin fil fi'lil awal. Naam dan takdiruhu hiya ya'udu 'ala Hindin fil fi'lil tsani. Takdirnya hiya yang kembali kepada Hindun pada fi'il yang kedua. Tayyib. Wala yakhruju takdiru ad-dhamiril mustatir an hadaini fi kulli fi'lin madhi. Dan tidak akan keluar apabila takdir dhamir mustatir dari apa? Kedua hal ini pada semua fi'il madhi. Nah, yaitu apa? Pada semua fi'il madhi yang mustatir cuma berapa? Kalau ditanya indahnya wahyu dua yaitu takdirnya apa? Huwa dan hiya itu saja. Nah, jadi untuk fi'il madhi yang mustatir cuma apa? Huwa dan hiya. Paham? Ini untuk fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari' beda lagi. Nah, adapun fi'il amr juga beda lagi. Perhatikan bahwa itwatan bihat. Idza taqaddama al-fa'ilu 'ala fi'lihi kharaja an kaunihi fa'ilan ila kaunihi mubtada'an. Ini kaidah. Ingat-ingat, apabila fa'il dikedepankan atas fi'ilnya, nah maka keluar dari keadaan dia sebagai fa'il menuju keadaan dia sebagai mubtada. Jadi berubah ya fa'ilnya. Seandainya seorang mengatakan dhahaba Zaidun. Perhatikan Muhammad Palembang. Dhahaba Zaidun. Maknanya apa? Zaid telah dhahaba pergi. Zaid telah pergi. Baik. Zaid di sini apa? Dhahaba Zaidun kedudukannya Zaid sebagai apa? Fa'il. Sekarang kalau fa'il dikedepankan menjadi mubtada bunyinya Zaidun dhahaba. Lalu sekarang kalau ditanya fa'ilnya dhahaba mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa yang kembali kepada huwa itu kembali kepada si siapa? Si Zaid. Naam. Zaid. Ini insyaallah mafhum ya, siapa yang enggak paham? Bakhtiar paham toh? Naam. Kemudian yang kedua wawul jama'ah takhtassu bil uqala'i minal dhukur. Wawul jama'ah itu khusus untuk apa? Uqala yang berakal dari kalangan laki-laki. Nah, baik, jadi kalau kalian ingin pakai dhamir nah wawu jama'ah ya harus digunakan untuk apa? Laki-laki yang nah dhukur yang disifati dengan mudzakkar yang berakal yaitu manusia. Tayyib. Wa min al-akhtha'i syai'ah dan di antara nah kesalahan-kesalahan yang tersebar luas qauluhum perkataan mereka itu perkataan kebanyakan manusia an-nisa'u ghasalut thiyaba. Naam an-nisa'u ghasalut thiyaba. Kalau ini naam terjadi di tengah-tengah Arab apalagi di tengah-tengah kita. An-nisa'u ghasalut thiyaba. Tapi yang betul bagaimana harusnya indah ya Omer? Hah? Ghasalna thiyaba. Tayyib asanta. An-nisa'u ghasalna thiyaba. Sudah ada setelahnya ya. Naam. Wasawabu an yuqal an-nisa'u ghasalna thiyaba. Naam. Tayyib. Kalau at-tulab diganti, diganti menjadi at-tulab, bagaimana Abang Mujahid? At-tulabu berarti fi'ilnya para penuntut ilmu itu mencuci pakaian. Hah? Apanya? At-tulabu jadi ghusala, berarti bagaimana jadinya? Ghusalu. Naam, at-tulabu ghusalu thiyaba. Baik. Yang ketiga, an-dhamirul mustatir fi fi'lil amri. Tadiruhu anta daiman wa yastatiru wujuban. Sekarang faedah yang ketiga, dhamir mustatir untuk fi'il amr. Kalau tadi dhamir mustatir untuk fi'il madhi berapa sidik? Yaitu takdirnya apa? Huwa dan hiya. Kemudian sekarang dhamir mustatir untuk fi'il amr hanya berapa? Indah ya Bakhtiar. Satu takdirnya anta. Kalau anti mustatir atau baris untuk fi'il amr? Kalau anti mustatir atau baris berarti baris, karena yang mustatir cuma satu. Berarti misalnya na'am, bacalah olehmu perempuan satu. Fi'ilnya bagaimana Muhammad Padang? Hah? Bacalah na'am olehmu satu orang perempuan. Hah? Ikra. Hah, ikra apa ikra? Hah? Saya tanya ikra kok kan. Hah? Hah? Bacalah oleh siapa? Bacalah oleh siapa yang diperintah baca siapa? Hah? Kamu berapa? Satu orang laki-laki, berarti dhamirnya mustatir atau baris kalau ikra? Mustatir. Nah, wujuban takdirnya? Takdirnya? Kok antum sih? Kalau satu orang laki-laki anta, takdirnya anta. Sekarang kalau anti, jadinya apa? Ikra'i. Berarti dhamirnya baris, yaitu mana? Baris kok anti? Ikra'i, berarti dhamirnya baris. Mana itu dalam ikra'i dhamirnya? Ya mu'annatsah mukhatabah. Kemudian sekarang yang keempat, ad-dhamirul mustatir fi fi'lil mudhari' yakhtalifu bi ikhtilafi harfil mudhari'ah. Ini paling banyak dhamir mustatirnya, fani fi'lil fi'il mudhari', maka diingat-ingat. Dhamir mustatir pada fi'il mudhari' berbeda-beda sesuai dengan perbedaan huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ah itu apa saja? Indah ya Ridwan. Ana itu. Nah, diletakkan di mana? Di depan, di awal pada fi'il mudhari'. Tayyib, sesuai dengan perbedaan huruf mudhari'ah. Fal mabdu'u bil hamzah, maka yang diawali dengan hamzah, nahwu adribu, takdiruhu ana. Naam, takdiruhu ana. Wa yastatiru wujuban. Berarti kalau seorang mengatakan adribu, bagaimana i'rabnya? I'rabnya bagaimana sekarang? Taib Ahmad di surah Allah yahdik hendak kamu ambil tambah menjelbar lupa lagi Allah yahdikum. Fi'il itu tiga, hukumnya juga beda-beda, diperhatikan. Apa akbar? Adribu. Kalau ini masih kejebak-jebak, harus simroja apanya ini? Naam, fi'il mudhari' marfu'un. Masa kelas sama kelas menyasar kalah. Ayo, bagus itu. Nah, fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Wujuban atau jawazan? Wujuban takdirnya ana santa. Baik. Fa'ala wal madzub bi nun yang diawali dengan nun nahu nadribu. Takdiruhu nahnu wa yastatiru wujuban. Nah, sekarang di Arab nadribu. Wahyu. Enggak ada di situ, antum tutup kitabnya. Hah. Surah. Nadribu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhamma. Terus fa'ilnya mana? Naam, dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu nahnu. Begitu. Naam. Qala wal mabdu' bil ya nahwu yadribu taqdiruhu huwa wa yastatiru jawazan. Jawazan maksudnya apa? Bisa nampak, bisa tidak dinampakkan. Nah, kalau wujuban ikhwanifina tidak boleh dinampakkan. Dan boleh seorang mengatakan naam adribu ana dalam kalimat biasa tidak boleh. Nah, dalam syair boleh. Nah, karena darurat. Jadi pada zaman sekarang memang kebanyakan orang pengen jadi penyair, Ikhwanifillah. Sedikit-sedikit darurat. Nah, saya semuanya pengen jadi penyair. Ya, kalau penyair ya sembarangan. Pokoknya seenaknya sendiri. Nah, karena mereka banyak kedaruratan. Tapi orang waras ya, jangan ikut darurat-darurat terus. Terus sekarang yang diawali dengan ya. Ya dribu takdiruhu huwa di irab. Bukasya. Ya dribu. Sekarang ditambah. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi anil nasibi wal jazim. Ditambah lengkap lagi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari' sahihul akhir. Tayyib, ahsanta. Terus fa'ilnya dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiruhu wa na'am, ahsanta. Qala wal mabdu' bi ta'i ta'nits yang diawali dengan ta' ta'nits. Nahwu tadribu takdirnya takdiruhu hiya wa yastatiru jawazan baqtiyar. I'rab tadribu. Marfu'un kenapa marfu? Dilengkapi dulu. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Naam li annahu wa alamatu rafi'in dhamma li annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Baik. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu iya. Naam. Kemudian yang terakhir wal mabdu bi ta'il mukhatab, yang diawali dengan ta' mukhatab. Nahu nam wahibbu an tadriba. Tayyib wahibbu an tadriba. Tayyib takdiruhu anta wa yastatiru wujuban, berarti tadriba. Tadriba arin. Tayyib. Wa fa'iluhu nah, mustatir bi wujuban taqdiruhu anta. Nah. Sekarang perhatikan mukhattat. Mukhattatun yuwaddihu anwa'al fa'ili ma'at tamthil. Diagram yang menjelaskan jenis-jenis fa'il bersamaan dengan contoh. Nah. Tayyib, hasba ma dzakarahu al-musannif, sesuai dengan yang disebutkan oleh musannif. Perhatikan fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan mutmar. Zahir sebagaimana disebutkan. Perhatikan dalam kaidah fa'il yang zahir, afanifillah, fi'ilnya tetap tidak berubah. Qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna, fi'ilnya tetap qama. Ini untuk jumlah fi'liyah, jadi fi'il tidak ikut berubah kalau fa'ilnya zahir. Tapi kalau dibalik, zaidun qama zaidani, maka harus apa? Sesuai. Nah, sesuai dhamirnya. Berarti kalau az-zaidani, apa jadinya Ridwan? Hah? Pakai fi'il, bukan pakai isim. Qama. Nah, zaidun qama wa zaidani qama wa zaiduna apa mabdul bar? Qamu. Tayyib. Kemudian yang mutmar di sini terjadi jadi dua, muttasil dan mustatir. Ini sebenarnya ada kekeliruan. Kalau kita perhatikan, nah lawan dari mustatir bukan muttasil, alhamdulillah. Lawan dari mustatir adalah apa? Bariz. Jadi sebelum muttasil itu dibagi dulu Perhatikan. Mutmar terbagi jadi dua, baris dan apa? Mustatir. Baris terbagi jadi dua, yaitu muttasil ya dan munfasil. Mutasil ini yang bersambung, yang dicontohkan, yang dibahas di sini sekarang, yaitu apa? Dorobtu dan seterusnya. Kalau memfasil ini yang apa? Bersendiri. Tayyib. Ini pun ikhwanifillah dua bagian lagi. Nah, pada kedudukan rofa dan pada kedudukan nasab. Kedudukan nova, anta dan teman-temannya diteruskan, anta, anti, antuma, antum. Kedudukan nasab itu apa? Iyaka. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum. Ini semuanya kedudukan nasab. Baik. Bimahali nasbin. Kalau mutasil ini bisa tiga. Jadi catat untuk kalian lengkapi. fi mahalli. Semuanya ini fi mahalli ya. Fi mahalli apa? Rof'in. Seperti apa? Dorabtu. Nah, fi mahalli nasbin. Contohnya dorabahu. Haknya ini. Kemudian fi mahalli jarin. Contohnya apa? Apa? Marartu bihi. Marartu bihi, marartu bika, marartu biki dan seterusnya. Ya. Nah. Mumpasil cuma ada dua. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasmin. Sekarang kalau ditanya Mas Sidik, kenapa kok enggak ada fi mahalli jazmin? Hah? Karena sekarang pembahasannya isim. Kalau jazm khusus untuk fi'il, ahsanta. Sekarang mustatir ifani billah, nah ini juga terbagi jadi dua, yaitu apa? Wujuban dan jawazan. Nah, yang wujuban ini masing-masing beda-beda sesuai dengan apa? Dengan fi'ilnya. Dicatat nanti. Kalau fi'il madhi. Nah. Fi'il madhi yang wujuban apa? Takdirnya apa Ridwan? Madhi yang wujuban takdirnya apa? Isyarah. Hah? Hah? Fi'il madhi yang wujuban takdirnya huwa dan huwa hiya. Tapi jangan lari-lari huwa hiya bahaya. Hah? Eh, iya. Nah, itu mustatir secara umum ya. Asal apa-apaan. Nah, itu baru enggak ngantuk namanya. Nah, santap. Baik, berarti mustatir terbagi jadi dua, wujuban dan jawazan. Kalau wujuban untuk fi'il madhi ada enggak berarti? Hah? Enggak ada. Karena apa? Untuk fi'il madhi hanya ada jawazan yaitu huwa dan hiya. Kalau fi'il mudhari. Nah. Fi'il mudhari yang mustatir wujuban berarti yang mana? Dalam fi'il lebih mudah. Contohnya dalam fi'il berarti apa? Adribu. Apalagi? Nadribu. Hah? Hah? Adribu, nadribu, terus apa? Yang wujuban tadribu. Anta. Masih ada? Hah? Apa? Yadribu. Wujuban atau jawazan? Hah? Sekarang yang wujuban tok. Berarti cuma tiga. Sekarang kalau fi'il amar yang wujuban apa? Fi'il amar padang. Karena telanjang kita suka pukul-pukul ya pakai dorob aja sudah. Nah, berarti yang wujuban di surah ayah akhi Allah yahdik. Hah? Umar Idrib. Terus sudah. Berarti sisanya ini apa? Jawazan. Untuk mandi berarti mustatir semuanya apa? Jawazan. Kalau untuk mudhari' yang wujuban tiga, sisanya mustatir apa? Jawazan. Kemudian untuk apa? Amar yang wujuban idrib. Apakah ada yang jawazan untuk fi'il amar? Tidak ya, Arin. Tidak ada. Karena selain itu apa? Dhamirnya bariz. Ya. Paham? Kalau mudhari', berarti yang mustatir jawazan yang mana? Bab tilbar. Ini sekarang wujuban tiga ini. Kalau yang jawazan yadribu. Masih ada lagi? Masih ada enggak? Mudhari' berarti yadribu. Mau ditambahkan ikra? Hah? Tad? Tadribu. Nah ini apa? Hah? Hah? Mana tadribu? Mana mas? Ya, di sini tadriba karena ada an-nya. Sekarang kalau an-nya dibuang, berarti akan kembali ke hukum asal menjadi apa? Tadribu. Ya, tadribu sama. Ya. Cuman karena ada amil yang menasabkan. Naam. Kemudian apa? Tadribu yang bermakna hiya. Ya tadribu dan tadribu tapi bermakna hiya. Kalau ini kan tadribu anta. Ini tadribu hiya. Ini huwa. Paham? Sudah? Sisanya berarti wujuban. Nah, ini diingat-ingat ikhwanillah, ringkasan tentang mudmar. Ini ditambahkan. Barakallahu fikum, naktabi.